بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم. Baik ikhwan akhwat yang hadir di Masjid Al-Furqan Bandung ini, ataupun para pendengar Radio Roja, baik melalui gelombang 756 AM ataupun untuk Bandung dan sekitarnya di 1476 AM, para pendengar Radio As-Sunnah Cirebon, Roja Lampung FM, juga ikhwan di Kendari dan di kota-kota lain yang juga mengikuti siaran ini secara langsung. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan masalah tauhid yang pada hari Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Siapa orang yang mengaplikasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Dalil tentang hal ini sudah kita bahas dari Al-Qur'an beberapa ayat dan dari hadis. Adapun dari hadis, kita sudah bahas sebuah hadis yang menceritakan tentang ditampakkannya umat-umat terdahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dilihat oleh Nabi ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang, ada lagi yang diikuti oleh satu atau dua orang, ada lagi nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut walau hanya satu orang. Tiba-tiba ada sekelompok umat dengan jumlah yang besar, lalu nabi menyangka itu adalah umatnya, tapi kemudian dikatakan itu adalah Musa dan kaumnya. Lalu nampak lagi umat yang jauh lebih besar, itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak umat beliau ada 70 ribu orang dari kalangan umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang dimaksud tanpa hisab dan tanpa azab adalah baik azab di alam barzakh ataupun azab di akhirat nanti. Oleh karena itu, maka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tersebut, juga tanpa azab, yang berjumlah 70 ribu orang ini adalah orang yang sama sekali tidak mengalami azab di alam kubur dan juga di akhirat nanti. Kita sudah bahas di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastajdatu Rabbi," lalu aku minta tambahan kepada Allah, "Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfa," maka Allah menambah dari setiap 1000 orang ditambah 70 ribu orang lagi, sehingga semakin banyaklah dari umat Nabi SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa saja orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut, mereka adalah orang-orang yang memiliki 4 sifat. Pertama, mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kedua, mereka orang-orang yang tidak minta dibekam. Ketiga, mereka orang-orang yang tidak tatoyur. Tatoyur maknanya meramalkan baik kesialan ataupun keuntungan dengan sesuatu, tidak hanya dengan burung, tapi dengan apapun, termasuk menimpakan kesialan karena orang atau karena kejadian. Contoh, kalau seseorang mau pergi safar, pergi ke tempat jauh untuk urusan baik bisnis ataupun yang lainnya, tiba-tiba baru keluar rumah langsung bertemu dengan orang yang cacat, baik dia pincang umpamanya, atau umpamanya picek sebelah atau tunanetra atau yang sejenisnya, maka orang itu menganggap, wah ini sial, lalu menggagalkan safarnya karena menganggap sial terhadap kejadian tersebut. Atau begitu keluar rumah bertemu dengan orang yang berteriak dengan teriakan yang kasar, atau melihat dua orang yang sedang berantem, dan itu dianggap sebagai pertanda sial bagi safar yang akan dilakukannya, lalu dia membatalkan safarnya. Itu pun termasuk tatoyur yang terlarang. Jadi yang ketiga tidak tatoyur. Dan yang keempat, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah 4 sifat, dan keempat-empatnya sudah kita jelaskan dengan rinciannya. Adapun 3 di antara atau 2 di antara 4 sifat ini, yaitu tidak minta diruqyah dan tidak minta dikei, tidak menjadi dalil bahwa diruqyah itu terlarang, tidak. Atau meminta diruqyah itu terlarang, tidak terlarang. Minta dikei juga tidak terlarang, dibolehkan dan dia tidak berdosa. Tapi dengan minta diruqyah atau minta dikei, dia kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Timbul pertanyaan, apakah kalau ada seseorang yang datang kepada kita dalam keadaan kita sedang sakit, lalu dia mengatakan, menawarkan jasa untuk meruqyah kita tanpa kita minta, lalu kita mengiyakan, membiarkan diri kita diruqyah, pertama apakah boleh? Kedua, kalau boleh, apakah kita terkena dengan hadis ini dalam arti kita tidak bisa masuk surga tanpa hisab? Dijawab oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah, la yafutuka. Maka hal ini tidak menyebabkan kalian tidak termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Tidak. Karena apa? Karena yang termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tidak minta diruqyah. Adapun kalau dia diruqyah tanpa diminta oleh orang lain, kita tidak minta diruqyah, tapi orang lain meruqyah kita tanpa kita minta, maka ini tidak terkena dengan hadis tadi. Kita tetap memiliki kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab karena kita tidak minta diruqyah. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menolak Aisyah ketika Aisyah menawarkan dirinya untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Nabi adalah orang atau makhluk yang paling sempurna tawakalnya kepada Allah, paling tinggi kepercayaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan paling kuat ketakwaannya kepada Allah. Tapi ketika Aisyah menawarkan untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau tidak menolak tawaran Aisyah tersebut. Sebagaimana hadisnya bisa kita temukan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Fadailul Quran bab Fadlul Muawwidzat, dan juga Imam Muslim dalam kitab Salam bab Ruqyatul Marid, bahwa Aisyah menawarkan diri untuk meruqyah Nabi alaihi salatu wassalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak menolaknya, lalu diruqyahlah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, hadis tadi menunjukkan meruqyah dan diruqyah adalah sesuatu hal yang dibolehkan. Sehingga yang dimaksud orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak minta diruqyah, adalah betul-betul khusus bagi orang yang tidak minta diruqyah, walaupun umpamanya dia diruqyah oleh orang lain tanpa diminta, maka itu tidaklah apa-apa, alias dibolehkan. Itulah penjelasan tentang empat karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka setelah Nabi menjelaskan tentang empat ciri dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, berdirilah seorang sahabat namanya Ukashah bin Mihsan. Ukashah itu dia seorang dari Bani Asad bin Khuzaimah, termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan huwa min ajmalir rijal, orang laki-laki yang paling tampan wajahnya. Dia berhijrah dan mengikuti perang Badar serta syahid ketika pada waktu memerangi orang-orang yang murtad bersama Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, dan matinya dibunuh oleh seseorang yang saat itu murtad namanya Tulaihah Al-Asadi pada tanggal atau pada tahun 12 Hijriah. Tapi kemudian Tulaihah masuk Islam dan tobat, kemudian dia ikut berjihad memerangi kaum Parsi pada hari Al-Qadisiyah beserta Sa'ad bin Abi Waqqas dan mati syahid di sana. Sehingga antara Ukashah bin Mihsan dengan Tulaihah adalah dua orang yang persis seperti yang digambarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, yadhakullahu anir rajulain, bahwa Allah tertawa terhadap dua orang. yang dua orang ini saling membunuh, tapi dua-duanya masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin orang yang saling membunuh masuk ke dalam surga kedua-duanya? Yaitu seorang mukmin bertemu dengan orang kafir di medan perang, lalu terbunuhlah orang-orang mukmin oleh orang kafir tersebut. Orang mukmin tadi masuk ke dalam surga, lalu di kemudian hari orang kafir yang membunuhnya masuk Islam, dan kemudian dia berperang lagi dan gugur sebagai syahid, lalu kedua-duanya masuk surga. Allah tertawa terhadap dua orang ini. Jadi persis seperti apa yang dialami oleh Ukasyah bin Mihsan dan Tulaihah ini. Berdirilah Ukasyah bin Mihsan, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan saya agar saya, Allah menjadikan saya termasuk salah satu di antara mereka. Yang dimaksud mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisab tadi, tanpa hisab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Anta minhum." Ya, kamu termasuk golongan mereka, termasuk salah satu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Atau dalam riwayat Bukhari, Nabi mendoakan, "Allahumma ij'alhu minhum." Ya Allah, jadikan Ukasyah ini termasuk salah satu di antara mereka, di antara orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan doa Nabi makbul. Doa Nabi selesai diterima oleh Allah. Dipastikan Ukasyah itu masuk surga tanpa hisab. Terbukti Ukasyah mati sebagai syahid pada waktu memerangi kaum Riddah. Ahlu Riddah itu orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diperangi oleh Abu Bakar dengan memerintahkan Khalid bin Al-Walid untuk menjadi panglimanya, dan Ukasyah masuk ke dalam kelompok pasukan tersebut dan mati sebagai syahid. Sedangkan orang yang mati sebagai syahid, salah satu di antara keistimewaan orang-orang yang syahid tersebut adalah orang itu akan masuk surganya tanpa hisab. Dan ini menjadi bukti kebenaran dan dikabulkannya doa Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah tentang Ukasyah. Lalu perkataan Nabi, "Anta minhum," kamu termasuk salah satu di antara mereka. Timbul pertanyaan, apakah Nabi mengetahui atau bisa memastikan Ukasyah itu termasuk salah satu di antara mereka berdasarkan wahyu dari Allah, dengan wahyu iqrari atau wahyu ilhami atau wahyu rasul? Nah, ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin ini wahyu ilhami, dalam arti memang Nabi diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui bahwa Ukasyah ini termasuk salah satu di antara orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Atau mungkin dengan perantaraan malaikat Jibril, tanpa diterangkan oleh Nabi bahwa Jibril tadi memberitahukan bahwa Ukasyah termasuk mereka. Atau ini yang disebut dengan wahyu iqrari, dengan makna bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu dan tidak ditegur oleh Allah, alias dibiarkan. Dibiarkannya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tanpa ada peneguran, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Nabi itu benar. Dan ini yang kemudian disebut dengan wahyu iqrari, sama dengan hadis takriri, ucapan atau perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi dan didiamkan oleh Nabi, tidak dikoreksi, tidak disalahkan, tidak diralat, gitu ya. Menunjukkan ucapan atau perbuatan sahabat itu benar. Sebab kalau salah pasti ditegur, diluruskan, diralat atau yang sejenisnya. Tapi kalau dibiarkan menunjukkan itu benar, maka itu disebut hadis takriri. Demikian juga ucapan Nabi, wa anta minhum, kepada Ukasyah, kamu termasuk salah satu di antara mereka. Ada kemungkinan bahwa ini adalah termasuk wahyu iqrari. Summa qama rajulun akhar. Kemudian berdirilah laki-laki yang lain. Nah, lihat ada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ketika menjelaskan orang yang secara syar'i dianggap positif seperti Ukasyah, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dinyatakan sebagai orang yang masuk surga tanpa hisab, dan ini pujian, dalam konteks pujian disebut namanya Ukasyah. Tapi ketika orang kedua ada yang berdiri, tidak disebut namanya, karena orang yang kedua ini tidak dalam konteks dipuji dalam hadis ini. Bahkan ada kesan dicela atau minimalnya tidak diberi tazkiyah dan tidak didoakan untuk masuk surga tanpa hisab. Maka ketika menjelaskan orang seperti ini tidak disebut namanya. Hanya dikatakan thumma qama rajulun akhar. Kemudian berdirilah orang lain. Disebut secara mubham. Mubham itu tadi samar, tidak dijelaskan orang ini siapa. Karena tidak dijelaskan secara tegas, fala hajata bina ilal bahthi an ismihi, maka tidak ada keperluan atau tidak perlu bagi kita untuk membahas nama dari orang ini siapa. Sekali lagi, ini salah satu yang mengajarkan tentang adab kepada kita. Kalau berbicara dalam konteks pujian orang yang memang secara syar'i terpuji, silakan sebut namanya. Tapi kalau dalam konteks tidak berupa pujian, cukup disamarkan ada orang tanpa menyebut namanya. Thumma qama rajulun akhar, lalu berdirilah orang lain. Orang lain ini kemudian berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan wahai Rasulullah agar aku termasuk salah satu di antara mereka. Sama dengan isi doa atau isi permintaan Ukasyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mendoakan dirinya termasuk salah satu di antara orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang itu? Kata beliau, sabaqaka biha Ukasyah. Oh, kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Padahal kan tadi 70 ribu orang dan yang sudah dipastikan masuk baru seorangnya. Berarti ada sisa berapa orang lagi? 69.999 orang lagi ya. Masih ada jatah banyak tuh. Tapi kenapa orang ini ketika juga minta didoakan agar termasuk golongan orang tersebut, golongan 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Lihat betapa sangat bijaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan jawabannya ini. Beliau tidak mengatakan, tidak, kamu tidak termasuk golongan mereka. Enggak begitu. Karena kalau secara terang-terangan bicara begitu, teramat telak merupakan tonjokan psikis kepada orang itu, kan gitu ya. Itu bisa menyebabkan orang itu bisa menjadi sakit hati, minimal malu. Tapi juga Nabi SAW tidak mendoakan orang itu. Dan para ulama membahas ada beberapa kemungkinan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan orang itu. Kemungkinan pertama, orang ini orang munafik. Orang ini adalah orang yang tidak layak untuk masuk surga tanpa hisab dan tidak layak untuk didoakan agar masuk surga tanpa hisab. Tapi dalam menolak permintaan orang tersebut, Nabi menolaknya secara diplomatis. Tidak bernada penolakan, tapi juga tidak berupa memenuhi permintaan orang tersebut. Sehingga clear masalah. Menyakiti tidak, mendoakan orang yang tidak layak untuk didoakan juga tidak. Akhirnya selesai masalah. Dari sini kelihatan betapa bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa cerdasnya beliau dalam situasi yang spontan seperti itu bisa memberikan jawaban yang tepat dengan kadar kebijakan yang sangat tinggi sehingga beliau terhindar dari menyakiti orang, terhindar juga dari melakukan sesuatu yang tidak layak berupa mendoakan orang yang tidak pantas didoakan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bahwa sebenarnya mungkin orang ini layak didoakan. Sebenarnya ini orang termasuk orang yang memang pantas untuk masuk surga tanpa hisab. Tapi Nabi SAW menolak secara halus. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, agar terhindar dari permintaan yang berkesinambungan terus-menerus dilakukan oleh semua orang yang hadir di sana. Ukasyah dipenuhi, orang ini dipenuhi, nanti akan muncul orang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Akhirnya capek, bayangkan 70 ribu orang gitu ya. Nanti semua sahabat minta didoakan, dan tak mustahil tidak hanya seketika itu juga, nanti beritanya menyebar, mungkin yang hadir saat itu cuma 20-30 orang semua minta didoakan gitu ya. Nanti kemungkinan menyebar berita esok lusanya berbondong-bondong para sahabat datang kepada Nabi SAW dan semuanya minta didoakan. Dan yang kedua yang lebih dikhawatirkan lagi adalah kalau diantara orang yang berbondong-bondong minta didoakan oleh Nabi SAW adalah orang yang sebenarnya tidak pantas didoakan. Seperti orang-orang munafik, ya, orang-orang yang memang karakteristiknya tidak terpenuhi empat sifat yang tadi dijelaskan, lalu minta didoakan, lalu Nabi kepepet dalam situasi yang sulit, didoakan tidak layak, tidak didoakan, gimana nolaknya gitu kan? Akhirnya untuk menutup pintu-pintu yang menyulitkan tersebut, langsung di sejak dini di kesempatan yang pertama ketika ada orang kedua yang minta didoakan, langsung Nabi SAW menyatakan sabaqaka biha Ukasyah, oh kamu sudah keduluan sama Ukasyah dalam hal tersebut. Dengan ditolaknya permintaan orang ini secara halus, maka tertutuplah keberanian sahabat-sahabat lain untuk minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai urusan, selesai masalah dan tidak berkepanjangan serta tidak berkelanjutan. Berkata muallif pengarang syarah kitab Tauhid, wa fihi istimalul ma'arid wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis ini terkandung salah satu pelajaran, yaitu bahwa Nabi suka menggunakan kalimat yang bersifat diplomatis seperti yang tadi dikemukakan ya. Diplomatis itu perkataan yang tidak terlalu menohok perasaan orang, tetapi juga tidak harus melanggar norma syariat. Ungkapan yang diplomatis ini sering dipakai oleh Nabi SAW dalam banyak kasus. Ini yang pertama. Kedua, penggunaan kalimat-kalimat dan istilah yang diplomatis tersebut menunjukkan kecerdasan Nabi SAW dalam hal ini. Karena kalau orang yang tidak cerdas, orang yang telmi gitu ya, telat mikirnya, itu tidak akan bisa menemukan kalimat yang tepat dalam waktu singkat. Sehingga sering umpamanya para da'i, para mubaligh, ketika ditanya oleh orang dengan pertanyaan yang menyudutkan, kalau dijawab dengan jawaban yang benar gitu ya, bisa menimbulkan fitnah. Karena tidak semua orang yang mendengar jawaban yang benar itu suka dengan jawaban tersebut, dan mungkin bisa berbuat sesuatu yang bisa merugikan dakwah. Kalau dijawab secara terang-terangan dengan sebenar-benarnya bisa menimbulkan fitnah, tapi kalau dijawab dengan memanipulasi hukum umpama demi perdamaian, ya sesuatu yang terang bolehlah sekali-kali, itu bisa melanggar aturan syariat. Akhirnya banyak di kalangan para dai yang memilih, oh enggak boleh, haram, walaupun menimbulkan fitnah. Ini kurang cerdas. Ini kurang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu secara diplomatis. Nah, dari hal ini, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa menggunakan kalimat-kalimat yang diplomatis dalam arti tidak terlalu menusuk, tidak terlalu menonjok perasaan orang, tapi juga tidak melanggar norma syariat, ternyata banyak digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini juga terkandung kemuliaan akhlak Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat meraba perasaan orang sehingga mampu menggunakan kalimat yang halus tanpa menyakiti perasaan orang. Coba lihat. Ketika seorang sahabat namanya Muawiyah yang baru masuk Islam, Muawiyah bin Al-Hukam, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia baru masuk Islam. Kemudian, dan Muawiyah ini juga yang kemudian bertekad membebaskan salah satu budak, tapi kemudian enggak tahu mana yang harus dibebaskan, lalu minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengetes salah seorang hamba sahaya, di mana Allah? Dia menjawab, di langit. Lalu siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi, bebaskan budak ini karena dia mukminah. Nah, awal masuk Islam Muawiyah ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Di tengah-tengah sholat ada orang yang bersin. Muawiyah yang saat itu sudah tahu hukum mendoakan orang yang bersin, tapi belum tahu tentang larangan berbicara dalam sholat. Dilarangnya berbicara dalam sholat belum tahu, tapi ada tapinya, mendoakan orang yang bersin sudah tahu. Lalu Muawiyah mendoakan yarhamukallah, padahal lagi sholat. Para sahabat melotot semuanya, beberapa orang melotot kepada Muawiyah, isyarat diam, jangan ngomong ketika sholat. Melihat itu Muawiyah enggak enak, lalu berkata, "Masya'nukum tanduruna ilayya? Ngapain kamu lihat-lihat saya?" Padahal lagi apa? Lagi sholat. Lalu para sahabat menepuk-nepukan tangannya ke paha mereka berisyarat diam, aku pun diam. Setelah beres sholat, wallahi kata Muawiyah, demi Allah aku belum pernah melihat Nabi orang yang lebih baik dalam memberi pelajaran, lebih lembut dalam berbicara selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memarahi aku, beliau tidak mencelaku, tapi beliau hanya ditujukan secara umum pembicaraannya mengatakan, "Inna hadhi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas." Sesungguhnya sholat ini di dalamnya tidaklah layak ada ucapan manusia, karena sholat itu hanya berisi tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Coba lihat, ucapan Nabi tidak ditujukan secara khusus kepada Muawiyah, tapi secara umum dengan kata yang tidak menosok, tidak menusuk, tidak menohok orang yang melakukan kesalahan fatal dalam sholat, yaitu berbicara, tapi secara umum saja, sehingga Muawiyah tidak merasa terpojokan, tetapi kesalahannya tadi langsung terkoreksi dalam waktu itu juga. Taulah dapat pelajaran berharga dalam sholat, tidak boleh bicara. Tadi dia bicara, tapi kesalahannya tidak membuat dia terpojok oleh ucapan Nabi SAW. Itu yang dalam bahasa Arab disebut isti'malul ma'arid, penggunaan kalimat yang diplomatis sehingga tidak menyakiti orang, tetapi tidak melanggar kaidah syariat dengan memanipulasi syariat demi menyenangkan orang. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang cerdas pola pikirnya dan secara cepat bisa menggunakan dan menemukan kalimat yang diplomatis tadi tanpa menohok perasaan orang yang bersalah dan juga tanpa melanggar kaidah syariat. Dari hadis tentang Muawiyah tadi pun kita mengetahui bahwa ibadah yang dilakukan secara salah sampai kesalahannya bisa membatalkan ibadah yang sedang dilakukannya, tapi kesalahan itu dilakukan karena ketidaktahuan, karena kebodohan, maka ibadah tersebut tetap dianggap sah dan tidak perlu diulang. Contohnya Muawiyah, setelah dia berbicara dalam sholat, padahal berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat, tapi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah, kamu batal, bangkit lagi ulangi sholat, tidak, dibiarkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan sholat Muawiyah sah, padahal berbicara dalam sholat membatalkan sholat, tapi khusus untuk Muawiyah tidak batal. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Jadi setiap kesalahan dalam sebuah ibadah yang dilakukan karena ketidaktahuan, maka tidak membatalkan ibadah tersebut. Dan dalil tentang masalah ini banyak bertebaran dalam hadis. Seperti contoh yang sering kali saya ulang-ulang ya, Umar dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajmain itu diutus oleh Nabi SAW untuk sebuah tugas. Pergi dua-duanya. Pada waktu subuh dua-duanya junub. Pada waktu mau sholat subuh tidak ada air. Tayamum belum diajarkan. Yang sudah diajarkan cuma mandi dengan wudu. Bingung kedua-duanya. Lalu dua-duanya mengambil sikap masing-masing yang berbeda. Kalau Umar tidak mandi karena tidak ada air, tidak tayamum karena belum diajarkan, dan tidak sholat karena ijtihad dia, sholat juga percuma, tidak sah karena masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Adapun Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dia berguling-guling di tanah, mandi dengan tanah seperti berguling-gulingnya binatang, lalu sholat. Kalau dilihat dengan kacamata syariat, dua-duanya salah. Umar salah, Ammar salah, gitu ya. Ammar tetap junub karena belum suci dengan tata cara suci yang disyariatkan. Kalau enggak mandi ya tayamum. Tayamum tidak, mandi tidak. Umar salah, tidak apa-apa, sholat juga tidak. Setelah dua-duanya kembali ke Madinah diceritakan, Nabi selesai menyatakan, kafa antaqula biyadaika hakada, cukup bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tangan kamu seperti ini, lalu dipraktekanlah tayamum. Tapi baik Umar maupun Ammar, kedua-duanya tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang sholat subuh yang kemarin salah. Menunjukkan udah, itu dianggap sah dan tidak perlu diulang, dan kesalahannya diakibatkan dari sebuah ketidaktahuan. Contoh lagi yang sering juga saya ungkapkan, Nabi alaihi salatu wasallam salat berjamaah dengan para sahabat dengan memakai sendal. Di tengah salatnya Nabi tiba-tiba membuka sendalnya dan menyimpan sendal itu di sebelah kirinya. Lihat begitu, para sahabat juga semua buka sendalnya dalam keadaan sholat dan menyimpan di sebelah kirinya tanpa tahu alasan. Lihat sikap para sahabat yang super ittiba kepada Nabi. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi, mau tahu alasannya tidak, diikutin tuh. Karena memang diperintahkan kita untuk seperti itu. Selesai sholat, kata Nabi, kenapa kalian mencopot sendal-sendal kalian? Kata mereka, kami lihat engkau mencopot, ya kami juga mencopot. Lalu kata Nabi, selam tadi datang Jibril kepadaku mengatakan, di sendalku ada najis, makanya aku copot sendalku dan aku simpan di sebelah kiri. Dari hadis ini kita tahu, separoh sholat Nabi, beliau sholat dengan ada najis di sendalnya. Padahal kalau ada najis dalam badan kita, sendal kita, pakaian kita di bawah sholat, gak sah. Tapi karena Nabi tidak tahu gitu ya, setelah di tengah-tengah sholatnya aja beliau tahu, lalu dibuka setelah tahu, tapi tidak mengulang dari awal. Oleh karena itu separuh sholat yang ada najis dianggap sah. Karena apa? Karena tidak tahu. Nah setelah tahu baru dibuka. Nah semua dalil-dalil tadi menunjukkan, apabila seseorang melakukan ibadah dengan cara yang salah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, maka kesalahan itu tidak membatalkan ibadah tersebut. Dan insya Allah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwa al-jahlu atau kebodohan menjadi uzur atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kesalahan dalam ibadah karena kebodohan tidak membatalkan ibadah tersebut. Akan tetapi orang yang bodoh tadi dituntut untuk tolabul ilmi, untuk mencari ilmu sehingga mengetahui apa yang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan, dan mengetahui apa yang diharamkan bagi dirinya untuk dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Baru ibadah tersebut batal kalau dia melakukan kesalahan yang membatalkan ibadah dan dia tahu bahwa itu batal. Umpah kita sekarang sudah tahu bahwa kalau berbicara dalam sholat batal, lalu kita sengaja bicara, maka batal sholat kita. Atau umpamanya sholat dengan membawa najis, kita tahu bahwa itu batal, lalu sengaja habis mangku anak kecil lalu ngompol dibiarkan membasahi badan dan tubuhnya atau bajunya, lalu dia melakukan sholat dalam keadaan seperti itu, maka tidak sah sholatnya dan batal, harus diulang dari awal. Inilah penjelasan bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab wal adab. Siapa orang yang mengaplikasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam bab ini yang kita bahas dari awal, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengambil ada sampai 22 pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Ini dari awal. Dari awal bab ini. Apa sajakah ke-22 pelajaran dalam bab ini? Pertama, ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. وهذه مأخوذة من قوله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم قال هم الذين لا يسرقون ولا يكتبون ولا يتطيرون. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa manusia dalam bertauhid itu bertingkat-tingkat, tidak sama kadar dan tingkatan tauhid setiap orang. Karena tidak sama, balasannya juga tidak sama. Ada orang yang masuk surganya tanpa hisab, ada orang yang masuk surga tapi dengan dihisab terlebih dahulu, tapi dengan hisab yang sangat mudah. Ada orang yang masuk surga dengan dihisab dulu dengan hisab yang agak sedikit sukar, tapi masuk surga tanpa diazab. Dan ada orang yang masuk surga dengan dihisab dengan hisab yang sukar terlebih dahulu dan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu walaupun akhirnya ke surga. Semuanya ahli tauhid, tapi dengan kadar tauhid yang berbeda-beda. Kalau orang yang masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab, tadi 70 ribu orang dengan tambahan dari setiap 1000 ditambah 70 ribu lagi, itu dengan karakteristik yang sudah kita jelaskan tadi. Kedua, ada orang yang masuk surga dengan hisab yang ringan. Itu dijelaskan di antara dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, Syekh Ali Al-Hakami, Al-Hafidz Ali Al-Hakami menyatakan orang itu adalah orang yang pahala kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosanya. Ketika ditimbang antara pahala kebaikan dan dosa, berat jauh ke dalam kebaikan, kenalah dia dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَضِيَةٍ. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia langsung ke surga. Dia hisab dengan hisab yang ringan. Lalu bagaimana dengan kesalahannya, dosanya? Bukankah Allah menyatakan وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa orang yang melakukan keburukan, kejelekan, walaupun hanya sedikit, dia akan melihat balasannya. Lalu bagaimana dengan orang yang pahalanya banyak, dosanya ada, tapi sedikit? Bukankah itu juga harus dibalas? Iya, tapi dosa yang sedikit tersebut sudah terhapus oleh kebaikannya yang banyak. Karena kebaikan bisa menghapus dosa kesalahan, sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan. Terhapus dosa itu oleh sebagian kebaikannya. Dosanya habis, kebaikan, sisa saldo kebaikan masih ada banyak. Sehingga yang dimaksud, sesedikit apapun kejahatan itu akan dibalas. Maksudnya kejahatan atau dosa yang merupakan sisa setelah diperhitungkan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau ada orang yang ditimbang ternyata dosanya lebih banyak sedikit daripada kebaikan, hampir imbang tapi lebih banyak dosanya, sedikit lebihnya itu. Makanya kebaikan itu dipakai untuk menghapus dosanya, tapi karena dosanya lebih besar, lebih banyak, kebaikannya habis, dosanya tersisa sedikit. Nah, dosa yang tersisa sedikit ini yang akan dibayar oleh azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya itu merupakan ahli tauhid dengan kadar yang berbeda-beda, yang menunjukkan bahwa manusia dalam aspek tauhid tingkatannya berbeda-beda. Ini yang pertama. Kedua, ma makna tahqiquhu. Tahqiqut tauhid wa sabaqa lana fi awalil bab anna tahqiqahu takhlisuhu minasyirki. Kedua, apa yang dimaksud dengan tahqiq dalam judul bab ini? Judul bab ini kan man haqqaqat tauhid dakhalal jannah. Siapa orang yang mentahqiq tauhid, dia akan masuk surga. Lalu mentahqiq itu tadi di awal saya terjemahkan dengan terjemahan mengaplikasikan tauhid. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighair hisab. Siapa yang mengaplikasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, itu tadi diterjemahkan seperti itu. Lalu apa makna yang sebenarnya dari tahqiq? Sudah kita jelaskan di awal bab ini bahwa makna tahqiq adalah takhlis minasyirk. Takhlis itu artinya memurnikan, memurnikan tauhid, membersihkan tauhid dari noda-noda syirik, baik yang besar ataupun yang kecil. Contoh yang kecil, riya, sum'ah, ujub, takabur, kedukun, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dan seterusnya. Itu syirik-syirik kecil. Termasuk diantara syirik kecil adalah melakukan semua jenis kemaksiatan. Karena pada hakikatnya orang yang bermaksiat, yang merupakan pelanggaran terhadap ayat Allah, baik meninggalkan kewajiban atau melanggar yang diharamkan, pada hakikatnya orang itu telah menduakan Allah dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya dipertuhankan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah, Allah berfirman, Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sehingga dia bermaksiat, sehingga dia berdosa. Ketika dia bermaksiat, dia berdosa, menunjukkan dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah bagi dirinya, menduakan Allah dengan hawa nafsunya. Sehingga dari sini para ulama menyatakan al-ma'asi nau' min anwa'i syirik, bahwa kemaksiatan termasuk salah satu jenis perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maksudnya syirik kecil yang menyebabkan pelakunya tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sama dengan orang yang riya, sama dengan orang yang sum'ah, yang ujub, yang takabur. Itu syirik-syirik kecil. Pelakunya apakah kafir keluar dari Islam? Tidak, dia tetap muslim, tapi muslim yang dosa besar. Syirik kecil adalah dosa besar, termasuk kemaksiatan adalah dosa-dosa besar. Mentahqiq tauhid, memurnikan tauhid adalah memurnikan, membersihkan tauhid dari seluruh jenis syirik, baik yang besar maupun yang kecil, termasuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Itu termasuk salah satu dari aplikasi dari tertanamnya tauhid. Itulah pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari bab ini. Ketiga, sana'uhu subhanah ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Pelajaran ketiga, di dalam bab ini terkandung pujian Allah, sanjungan Allah kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, dengan mengatakan bahwa Ibrahim ahli tauhid, dengan ungkapan Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Disebutkan dalam surah An-Nahl 120 yang sudah kita bahas kemarin, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim ini pertama seorang umat. Umat sudah kita jelaskan maknanya imam, ikutan, tauladan. Dan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan umat itu adalah istilah yang ditujukan bagi sekelompok orang. Di dalam sekelompok orang terkandung banyak potensi dari berbagai macam segi, dari berbagai macam sisi. Ibrahim disebut umat walaupun beliau menyendiri, karena kualitas person pribadi satu Ibrahim sama dengan kualitas yang dimiliki oleh satu umat, memiliki banyak potensi seperti potensi yang dimiliki oleh satu komunitas umat manusia. Oleh karena itu layak beliau menjadi imam ikutan bagi orang lain, terutama dalam masalah tauhid. Makanya disebut inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu seorang umat. Ini sanjungan dalam konteks pujian dari Allah kepada Ibrahim. Qanitan lillah, selain sebagai umat, beliau seorang yang qanit kepada Allah. Sudah kita jelaskan, qanit itu dawamu ta'ah. Taat secara dawam, secara kontinu, secara terus menerus, itu Ibrahim. Hanifan juga hanif. Dan yang terakhir, walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Dan ini merupakan keridhaan Allah kepada Ibrahim, pujian Allah kepada Ibrahim yang menyebabkan Ibrahim itu disanjung. Dan dari sini pernah kita jelaskan kemarin, pujian Allah kepada seorang hamba itu mengandung maksud yang luar biasa. Yaitu apa? Yaitu manusia lain, manusia selain orang yang dipuji itu diisyaratkan untuk memiliki karakter orang yang dipuji oleh Allah itu. Contoh itu tuh, tauladani orang yang dipuji. Kalau kalian mencontoh, mengikuti, meneladani orang yang dipuji, kalian pun akan memperoleh pujian seperti pujian yang Allah berikan kepada orang itu. Contohnya Ibrahim. Oleh karena itu dalam Al-Mumtahanah dikatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah idh qalu liqaumihi inna bura'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya telah ada contoh yang baik bagi kalian dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Jadi pujian Allah kepada seorang hamba seperti kepada Ibrahim, di dalamnya ada isyarat kita harus meneladani Ibrahim, harus memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Ibrahim, sehingga pujian Allah, sanjungan Allah, keridhaan Allah kepada Ibrahim juga akan tertuju kepada siapa saja orang yang memiliki karakter yang sama dengan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan karakter yang paling menonjol dari diri Ibrahim ternyata keteguhannya, kehebatannya dalam memperjuangkan tauhid dan memberantas syirik dengan resiko besar yang harus diterima. Kita kan sudah katakan, jadi si patung-patung itu dibabat habis gitu ya, sampai tumbang kecuali yang terbesar gitu, disimpan kapaknya di atas bahu si patung yang besar itu. Tapi kan akhirnya ketahuan juga Ibrahim yang meruntuhkan, kemudian dibakar oleh Raja Namrud, yang kata Syekhul Islam Raja Namrud adalah raja kafir yang menguasai seluruh dunia pada saat itu. Sehingga beliau berkata, yamlikud dunya mu'minani wa kafiran. Dunia ini seluruhnya pernah dikuasai oleh dua orang mukmin dan dua orang kafir. Adapun dua orang mukmin yang pernah menguasai dunia, pertama adalah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Bahkan Sulaiman bukan hanya menguasai dunia manusia, tapi juga bangsa jin, bangsa binatang, angin juga bisa diatur oleh Nabi Sulaiman. Dunia seluruhnya dikuasai. Dan yang kedua adalah Dzulqarnain. Ada ayat yang menjelaskan Dzulqarnain mengembara ke seluruh penjuru dunia dan menguasainya. Sampai terakhir mengkarantina siapa? Ya'juj dan Ma'juj, dengan dibuatnya sebuah benteng antara dua gunung yang tidak akan bisa ditembus sampai pada masa ketika Allah menghendaki Ya'juj dan Ma'juj ini keluar dari tempat tersebut. Adapun dua orang kafir yang pernah menguasai dunia, pertama Raja Namrud, yang kedua adalah Sultan Iskandar yang juga diembel-embeli dengan Dzulqarnain, yang membangun kerajaan Iskandaria. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Qasasul Anbiya, Al-Qasas fil Quran, juga Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juga mengupas hal itu. Nah, orang yang paling berkuasa di kalangan orang kafir saat itu dihantam, dibabat Tuhan yang mereka sembah. Otomatis Ibrahim itu ditangkap lalu dibakar di atas tumpukan kayu yang kemudian dinyalakan api. Apa pertolongan Allah? Allah menyatakan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan nyaman bagi Ibrahim. Sehingga karakter api yang mestinya panas jadi dingin bagi Ibrahim. Begitu api padam, orang-orang menyangka Ibrahim sudah gosong jadi abu. Malah kata orang Sunda, ngahod-hod katirisan. Ngahod-hod tuh gini nih, kedinginan. Apa bahasa Indonesianya? Menggigil, kedinginan. Ini karena apa? Karena perintah Allah kepada api, ya narukuni bardan wasalaman al-Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan nyaman kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi pelajaran ketiga dari bab ini adalah pujian Allah kepada Ibrahim, dan itu mengisyaratkan kita mengikuti atau berikhtiar memiliki karakter yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, agar apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim juga diturunkan kepada orang-orang yang mengikutinya. Masih banyak, tadi ada 22 pelajaran, kita kupas baru 3 poin sehingga tersisa 19 poin lagi. Tapi waktu yang kita miliki sudah habis, sampai di sini dulu sore ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Tapi seperti biasa, khusus hari Jumat ini diperuntukkan bagi para pendengar Radio Roja dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi, Radio Roja Cilengsi, silakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah Rabbana Fadl. Silakan. Kasih ya, ada pertanyaan begini. Katanya Umi Umair lagi nyapu sore-sore di halaman rumah. Ada tetangga yang negur, jangan menyapu sore-sore, karena siapa yang nyapu sore-sore maka dia akan menjadi janda muda. Apakah ini termasuk tatoyur dan takhayul? Iya, menimpakan kesialan kepada perbuatan menyapu di sore hari. Kalau menyapu sore hari berakibat sial, berupa suaminya akan jadi janda muda, mungkin mati suaminya, mungkin juga dicerai. Ini tidak diragukan lagi termasuk tatoyur, menimpakan kesialan kepada sebuah perbuatan tanpa adanya keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak boleh kita mempercayainya. Terus bagaimana kalau ada dua pilihan? Kalau berhenti, tapi bukan karena percaya, tapi karena apa? Karena untuk menghindarkan ketidakharmonisan dengan tetangga, akhirnya berhenti. Apakah itu, atau terus saja menyapu dengan resiko nanti dibaudan, kata orang Sunda mah, dicuekin gitu ya, didiamkan oleh tetangga. Baik. Pertama, apa maslahat dan madarat apabila kita mengikuti tetangga ya? Maslahatnya hanya satu, yaitu si tetangga ridho kepada kita. Apa madaratnya? Madaratnya banyak. Pertama, halaman tetap sore hari itu kotor. Ya, itu pertama. Yang keduanya, kita mendukung keyakinan tetangga tersebut. Kata tetangga, tuh benar itu yang berjilbab aja mempercayai keyakinan yang saya omongkan ke dia, gitu ya. Apa akibatnya? Akibatnya nanti dia akan meniupkan subhat-subhat yang lain. Nanti mungkin dia akan mengatakan, "Bu, kalau umpamanya pagi-pagi jangan belanja bayam, nanti bisa jadi janda tua." Bisa begitu nantinya. Akhirnya merembet kepada yang lain-lain. Sampai kapan kita harus mengikuti orang tersebut? Oleh karena itu cara seperti itu keliru ya. Yang terbaik adalah kita cari momen yang pas, memilih kata yang tepat untuk mendakwahi orang tersebut dengan cara sebaik-baik dan sebijak mungkin agar dakwah ini sampai. Karena si tetangga itu tauhidnya rusak, dan itu sebuah kemungkaran besar yang tidak boleh kita diamkan, harus kita dakwahi kalau kita mampu mendakwahinya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, ya, yang keduanya, maka tetap kita laksanakan apa yang menjadi kebiasaan kita untuk apa? Untuk mematahkan keyakinan orang itu. Berpuluh-puluh tahun, lihat, saya sudah puluhan tahun menyapu gitu. Tuh nenek saya dari mulai gadis sampai jadi nenek-nenek, itu suaminya kakek saya masih ada sampai sekarang tuh. Gitu ya. Itu tidak menjadi janda muda gitu. Padahal tiap hari nyapu itu sejak gadis, sejak masih SD, bahkan sejak TK sudah nyapu, sampai nenek-nenek kakeknya masih ada tuh sekarang. Sehingga terpatahkan argumentasi seperti itu. Nah, untuk menghindarkan ya ketersinggungan orang itu, maka kita imbangi dari aspek yang lain. Kita tetap bersosialisasi dengan tetangga. Kalau lewat kita melontar senyum dan sapaan, assalamualaikum ibu, permisi numpang lewat, lagi apa nih gitu. Oh lagi ini singgah dulu neng, terima kasih bu, lain kali gitu ya. Itu dengan keramah tamahan. Kalau umpat tetangganya kita sakit, kita bawa makanan, bawa apa, kita tengok gitu ya. Dan insyaallah itu menyenangkan. Kalau ada kesulitan kita hibur. Dari aspek yang lain kita imbangi dalam bersosialisasi, sehingga kita dikenal sebagai orang yang peduli, orang yang ramah, orang yang baik, orang yang dermawan. Sehingga saya yakin kalau kita sudah dicap sebagai orang yang baik seperti itu, suatu saat ada tetangga ngomong begitu gitu ya, lalu kita tidak menurutinya, insya Allah mereka tidak akan mendiamkan kita atau marah kepada kita. Jadi walhasil untuk meluluhkan hati orang tidak bisa dari satu aspek saja, enggak. Dengan cara mengikuti dia, menuruti omongan dia, tidak nyapu sore hari. Tidak hanya dari aspek itu saja, tapi dari aspek-aspek yang lain, aspek akhlak keseharian terutama ya. Jangan sampai sudah kita ini ikhwannya akhwatnya dianggap serem dari aspek penampilan berpakaian, diperserem dengan akhlak. Begitu lewat saling apa berpapasan, menegur pun tidak, nah, atau ketika ditegur kemana neng, sana, sambil baut gitu ya, sambil membentak, tambah serem citra orang seperti itu di mata masyarakat awam. Oleh karena itu kita imbangi ya, penampilan fisik dan luar kita itu kita imbangi dengan sikap dan akhlak ramah tamahan, sopan santun, perhatian, kepedulian dalam aspek sosial kepada masyarakat dan tetangga sekitar kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Iya, dari Indah di Madiun. Ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau kita tidak berbicara langsung minta diruqyah, tapi kita dengan isyarat, isyarat tangan atau mungkin dengan tulisan tolong ruqyah saya, ya songken gitu ya, atau dengan SMS tidak berbicara. Apakah itu dia termasuk? Iya, itu termasuk minta diruqyah. Sebab bahasa itu ada dua, disebut lisanul maqal dan lisanul hal. Lisanul maqal adalah bahasa lisan. Lisanul hal adalah bahasa sikap, bahasa tubuh. Dan seringkali bahasa tubuh jauh lebih kuat daripada sekedar lisanul maqal, bahasa lisan. Karena bahasa lisan bisa berdusta, bisa berdiplomasi, lain di mulut, lain di hati. Seperti halnya orang-orang munafik. Sehingga Al-Quran dalam surah Al-Fath ayat yang ke-11 menyatakan, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Jadi isi lisannya berbeda dengan isi hatinya. Mana yang harus, yang akan dinilai oleh Allah? Tetap isi hatinya, ya, isi hatinya. Umpamanya bahasa lisannya memuji, tapi sikapnya seperti melecehkan, menghinakan. Apakah itu memuji atau melecehkan? Melecehkan. Umpamanya ada orang gitu ya, sombong gitu ya, memamerkan kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, lalu kita menyatakan, wow, kamu tehatulah, wow, di atas awang-awang. Secara lisan itu memuji, tapi dari sikap itu melecehkan. Timbul pertanyaan, apa itu memuji atau melecehkan? Melecehkan. Ini menunjukkan bahasa sikap jauh lebih kuat dan lebih dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang munafik tetap dianggap kafir oleh Allah sekalipun lisannya bagus tapi hatinya buruk. Lihat al-munafiqun idza ja'akal munafiquna yaqulu idza ja'akal munafiquna nashhadu innaka la rasulullah la rasuluh wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang orang-orang munafik kepada kamu, ya, kemudian berkata, kami bersaksi bahwa engkau itu Rasulullah. Lihat, pertama bersaksi, bersaksi itu ada unsur takkid, menguatkan. Kedua pakai inna, innaka, ini huruf taukid, artinya sesungguhnya, benar-benar. Ketiga ada lam taukid faqila, yang lam taukid yang menyatakan innaka la rasuluh. Tiga kali ada yashnashadu, ada inna, ada la. Lisannya meyakinkan banget engkau adalah Rasulullah. Tapi apa kata Allah? Allah menyaksikan bahwa mereka itu dusta. Jadi mereka berkata dengan lisannya apa-apa yang tidak ada dalam hatinya. Apa yang dilihat oleh Allah? Hatinya. Bahasa tubuh, bahasa sikap itu lebih mencerminkan isi hati yang sebenarnya, dan itulah yang lebih dinilai. Oleh karena itu, meminta diruqyah bisa dengan bahasa lisan, bisa dengan bahasa isyarat, tapi dua-duanya sama aja meminta diruqyah, dan tetap terkena hadis itu nanti kita terkena apa, tidak termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dosakah? Tidak, tidak dosa. Boleh, tapi kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, Bapak Abu Hanif di mana, Bantar Gebang ya? Iya. Oh, di Banten. Bapak Abu Hanif di Banten, beliau menyatakan kalau beliau mendengar penjelasan dari ustadz-ustadz di Roja, terkesan Islam itu begitu simpel, sederhana dan mudah. Tapi kalau membaca buku gitu ya, terkesan agak berat, sampai harus terisyaratkan harus menguasai ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab, nahwu shorof ya, ilmu bayan, badi, ma'ani gitu ya, mustalahul hadis dan seterusnya. Sebenarnya bagaimana? Ya, baik. Pertama, memang sebaiknya belajar Islam, agama ini dari guru, dari orang. Hindarkan secara spesifik autodidak dengan membaca buku-buku secara langsung. Karena apa? Mungkin bisa salah paham. Sehingga para ulama di antara Syekhul Islam, juga Syekh Bakar bin Abu Zaid dalam Hilyatul Talabil Ilm, juga beberapa ulama lain menyatakan, mangkana ustaduhu kitabahu fakhata'uhu aktharu min sawabih. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Orang yang hanya berguru kepada buku, kepada kitab, itu kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Karena apa? Pertama, bisa salah paham. Nah, saya pribadi pernah menanyakan makna dari kalimat ini kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullah. Beliau menjelaskan maksud dari ungkapan itu ada beberapa makna. Pertama, yang dimaksud kitab di sana adalah makhthutat, manuskrip tulisan asli para ulama, baik dalam batu-batu, daun lontar, kulit binatang dan seterusnya, yang seringkali ditemukan di gua-gua, di dalam tanah dan seterusnya masih utuh. Dan khat atau tulisan Arab tangan dari setiap abad itu khatnya berbeda-beda. Dan itu dibutuhkan ilmu tersendiri. Orang yang tidak memiliki ilmu kemampuan untuk membaca makhthutat atau manuskrip asli tersebut bisa salah paham, ya, bisa salah paham. Karena dulu bahasa Arab ini, huruf Arab tidak ada titiknya, tidak ada umpamanya yang bisa membedakan antara jim ha dan kha, itu tidak ada. Ya, dulu-dulu seperti itu, sehingga ada istilah yang muhmala dan mu'jam. Muhmala itu yang tanpa titik, mu'jam itu yang ada titik, yang seperti itu. Nah, maka siapa orang yang pelajar langsung dari makhthutat akan salah paham dan akan lebih banyak salahnya daripada benar. Itu pertama. Kedua, bagi orang yang memiliki kemampuan hanya bahasa Arab saja, bahasa Arabnya menalar, tapi ilmu dia dalam masalah tauhid, hadis, tafsir, fiqih, usul fiqih kurang, lalu dia mencoba membaca dengan kemampuan bahasa Arabnya, membaca kitab tauhid dalam bahasa Arab asli, membaca kitab tafsir, hadis, fiqih, itu akan lebih banyak salahnya. Karena apa? Karena kemampuan dia tidak komprehensif, tidak cukup untuk bisa memahami itu. Dan ini teralami, saya pribadi, ustadz-ustadz yang lain dan seterusnya. Ketika kita membaca kitab sederhana umpam masalah tauhid al-usulu thalatha atau kitabut tauhid atau kasfus subuhat fitur, kita baca, wah kayaknya faham 100% dan bisa mengajarkan. Tapi ketika baca syarahnya, umpam syarah kitabut tauhid atau ta'liq ala kasfus subuhat fitur, walah ternyata syarah dari para ulama itu luar biasa dalam dan luas. Ternyata apa selama ini kita pahami keliru. Ketika ada daurah dengan para masyayikh yang ahli dalam masalah tauhid, membahas kitab al-usulu thalatha, kita enteng, ini materi ini sering kita berikan dan sering kita baca. Ketika mendengar penjelasan dari para masyayikh tentang masalah itu, yang mutakhasis spesialis di bidang tauhid, penjelasannya luar biasa dan banyak kita salah paham terhadap beberapa poin. Lalu saya ngomong ke kawan saya, ustadz yang lain, dulu saya memahami ini begini, ternyata enggak begitu ya. Jadi saya banyak salah paham. Apa dia bilang? Sama, saya juga begitu. Oh, ternyata begitu. Jadi orang yang membaca kitab langsung tanpa bimbingan, kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Apalagi tulisan bahasa Indonesia hasil terjemahan. Terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, pertama belum tentu benar. Belum tentu si penerjemah harus menguasai 4 poin dari buku yang sedang diterjemahkan. Pertama, dia wajib menguasai bahasa asli dari buku itu, yaitu bahasa Arab. Kedua, dia wajib menguasai bahasa terjemahan, yaitu bahasa Indonesia. Sebab bahasa Arab paham, bahasa Indonesia enggak paham, nanti mengungkapkannya keliru. Atau pas tapi gak enak susunan redaksi kalimatnya gitu ya, kaku strukturnya, struktur bahasa Arab tapi bahasanya bahasa Indonesia. Seperti banyak orang menyatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, diterjemahkan siapa orang yang dikehendaki dengannya kebaikan maka Allah akan memahamkan agamanya. Coba bayangkan, ini dari segi struktur atau redaksi bahasa Indonesia tepararubu, siapa orang yang dikehendaki dengannya kebaikan, apa itu? Harusnya siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maksudnya Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Nah, tapi ada orang yang hanya menguasai bahasa, tidak menguasai bahasa Indonesia, akhirnya strukturnya struktur Arab tapi bahasanya bahasa Indonesia, jadi di bahasa nate gak enak atau malah mungkin salah. Jadi kedua. Ketiga, yang juga wajib difahami oleh si penerjemah adalah materi yang dibahas di dalam buku itu. Saya pernah membaca terjemahan Kitabul Ilmi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan saya punya buku aslinya dan saya bahas berkali-kali. Ketika baca terjemahan, loh, ada sesuatu yang sangat-sangat-sangat fatal sekali. Nah, makanya itu yang mendorong saya kemudian menerjemahkan buku itu dan alhamdulillah sudah lama terbit gitu ya. Karena fatalnya kesalahan yang ada dalam buku itu, orang ini enggak paham siapa Syekh Al-Utsaimin, bagaimana akidah Syekh Al-Utsaimin, enggak paham juga isinya, mungkin dia hanya berbekal bahasa Arab, akhirnya salah paham. Enggak perlu saya sebut penerjemahnya siapa. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat yang juga wajib diketahui oleh si penerjemah adalah manhaj akidah dan pola fikir penulis buku yang sedang diterjemahkan. Syukur lamun kenal, sudah pernah bertemu ngobrol sama orangnya gitu. Nah, kalau umpah orangnya enggak paham siapa, pemahamannya gimana, materi yang sedang dibahasnya juga enggak paham, dia hanya paham bahasa Arab, dijamin banyak salah ketika menerjemahkan. Nah, ketika terjemahannya banyak salah, dibaca oleh orang awam, tambah ngaco salahnya. Oleh karena itu, kepada Bapak Abu Hanif tadi di Banten, tidak dianjurkan untuk membaca buku sendirian, konsultasikan kepada ustadz yang memang kita percaya ilmu dan amanahnya, amanah ilmiahnya terutama. Boleh sekali-kali kita membaca buku, tetapi jangan lupa untuk secara langsung konsultasi dan belajar kepada guru. Maka dengan itu insya Allah kita akan, yang rumit bisa jadi simple, yang luas bisa menjadi padat dan mudah untuk difahami, berbeda dengan apabila kita membaca buku terjemahan. Wallahu a'lam bishawab. Akhi Fawas, di sini sudah hampir maghrib ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaiku, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.